Roma paos 6. Yening kadiasa punike, napike sane patut baosang irage, punapike irage patut ngelanturang dosa-dosa niragane sekantun irage urep puniki, mangde sayan mewowoh-wowoh seh pesuecan ide sangyang widiwase, sampun janten nenten kadiasa punike. Irage sampun ngutang dosa-dosane punike, kadi asapunapi malih antuk irage urip ngelanturang dosane punike. Semeton sampun pada tatas uning, mungguing ritat kale irage kelukat, irage ketunggilang ring ide Sang Kristus Yesus, taler meteges nunggil ring sedan idane. Duaning punike, melantaran lelukatane punike, irage sareng-sareng kependem ngiring ide sejeroning sedan idane, mangdane sekadi ide Sang Kristus ketangiang saking pantaran anake padem, antuk kewisesan sane luih saking ide Sang Aji, irage taler preside muponin urip sane anyar. Santukan, yening irage nunggil ring ide sejeroning sedan idane, kadiasa punike taler irage jaga nunggil ring ide sejeroning indik irage kauripang sekadi ide. Semalihipun, irage sampun pada uning, mungguing sikian iragane sane let puniki sampun padem ngiring ide Sang Kristus ring salib idane, mangdane sikian iragane sane medose punike tan wenten malih kewisesanipun, mangde irage sampunang malih dados panjak dose. Santukan anake sane padem, ipun sampun bebas saking kewisesan dosane. Yening irage sampun padem ngiring ide Sang Kristus, irage percaya, mungguing irage taler pacang urip sareng-sareng ring ide. Santukan irage uning, mungguing ide Sang Kristus sampun nyeneng saking sede, tur ide tan pacang sede malih, tur sang pati sampun nenten meresidayang malih ngereh ide. Indik sedan idane punike, ide sede ngaonang dosa, tur dosa punike nenten mederbe kewisesan malih marep ring ide. Sepenglanturipun, ide nenten sede malih. Tur indik nyeneng idane, ide nyeneng pebuat ide sangyang widiwase. Kadiasa punike taler semeton patut mikayunin, mungguing ragan semetone sampun padem ninggal dosa, nanging urip pebuat ide sangyang widiwase sejeroning petunggilan ring ide Sang Kristus Yesus. Duaning punike, dosa tan patut malih ngereh sikian semetone sane sekala puniki, mangde semeton sampunang malih ninutin sepekitan nyane. Sampunang je semeton nyerahang salah tunggal anggotan ragan semetone ring dosa buat kanggen perabot ngelaksanayang paindikan-paindikan sane corah. Tungkalikanipun, aturang je sikian semetone ring ide sangyang widiwase sekadi anak sane sampun kauripang saking pantaran anak padem, tur sukserahang je sikian semetone ring ide mangde kanggen prabot buat ngelaksanayang paindikan-paindikan sane patut. Sampunang je idose kantos ngereh semeton, santukan semeton nenten kantun kereh antuk cakepan torate, nanging antuk sih pesuecan ide sangyang widiwase. Sapunapike sane mangkin, punapike irage ngardi dosa, sawetning irage nenten kantun kereh antuk pidab-dab torate, nanging kereh antuk sih pesuecan ide sangyang widiwase, sampun janten nenten kadi asa punike. Semeton sampun pada tatas uning, mungguing yen semeton nyerahang dewek buat memanjak ring anak, Kenginan semeton dados panjak anake sane tinutin semeton punika. Kadiasa punika taler paindikanipun, yen semeton memanjak ring dosane sane ngawinang semeton padem, wiaden yen semeton setinut ring ide sangyang widiwase, sane ngawinang semeton kedameyang pemantu ke ring anggan idane. Nanging aturang je penyuksme ring ide sangyang widiwase. Santukan sanirin semeton dados panjak dosa, nanging sane mangkin saking seguluking manah, semeton sampun ninutin pidabdab sane pangguh semeton, sejroning paurukan sane sampun tampi semeton. Ide sangyang widiwase sampun mebasang semeton saking kewisesan dosane, kedadosang panjak idane buat ngelaksanayang paindikan-paindikan sane becik. Becikan tiang anggen pengimbe sane biasa, santukan pengresepan semetone kantun wimude. Sane rien semeton nyerahang dewek semetone dados panjak kecemeran miwah kecorahan, buat ngelaksanayang paindikan-paindikan sane corah. Kadiasa punika taler sane mangkin, semeton patut nyuk serahang dewek semetone dados panjak paindikan-paindikan sane becik, buat ngelaksanayang paindikan-paindikan sane keledangin antuk ide sangyang widiwase. Rikala semeton dados panjak dosa, semeton lempas saking kepatutan. Inggih sane mangkin, napike pikoleh semetone ngelaksanayang paindikan-paindikan sane ngawinang semeton kimud punike. Pemuput seluwiring paindikan punike, inggih punike padam. Nanging sane mangkin, semeton sampun kebebasang saking reh-rehan dosane, tur semeton sampun kedadosang panjak ide sangyang widiwase. Ring seluwiring laksanan semetone, semeton sampun nyuk serahang dewek semetone ring ide, tur pemuputipun semeton pacang muponin urip langgeng. Santukan pikolih dosane punike padem, nanging sih peswecan ide sangyang widiwase punike urip langgeng sejroning petunggilan ring ide sang Kristus Yesus penembahan iragane.